Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhat talabah, talibat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan syarah Kitabul Fitan min Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Terakhir kita membahas adalah bagaimana orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari banyak sekali ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menolak berita-berita dari Rasul alaihi salatu wasallam. Mengingkari banyak masalah akidah. Mereka mengingkari tentang haud, telaga, mengingkari syafaat, mengingkari adanya azab kubur, mengingkari ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, asya' kathirah, perkara yang sangat banyak. Ya. Yang intinya sebenarnya mereka menolak karena mengedepankan akal, itu intinya. Karena akal mereka tidak menerima, maka mereka menolak. Itu intinya. Mirip seperti orang-orang musyrikin, ya Abu Jahal dan yang semisalnya, ketika mendapatkan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau melakukan perjalanan dalam waktu tidak genap satu malam dari Baitullahil Haram Ka'bah ke Baitul Maqdis dan sudah kembali lagi ke Mekah sebelum subuh. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam ditolak oleh Abu Jahal dan Sonadid Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy dan pengikut mereka. Mereka menolak berita dari Nabi alaihi salatu wasallam semata-mata karena kekufuran mereka, semata-mata karena tidak masuk akal mereka. Ini. Mana mungkin Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan secepat itu? Tidak mungkin dalam waktu satu malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Syam, Palestina, kembali lagi ke Mekah. Mustahil. Ya. Mu'tazilah juga sama. Intinya menolak karena tidak sesuai dengan akal. Ya. Menolak mizan, timbangan, menolak syafaat, menolak ru'yatullah, melihat ya wajah Allah azza wajal, menolak azabul qabri atau nikmat kubur, fitnah kubur, malaikat mungkar nakir, diingkari semuanya oleh orang-orang Mu'tazilah. Naam. Karena akal mereka tidak menerima. Sampai sini paham ya? Intinya mereka menolak ya, seperti itu. Namun mereka ya meletakkan sebuah kaidah seakan-akan mereka ilmiah. Ya. Jadi mereka menyampaikan alasan kenapa kami menolak. Ya. Kenapa kami menolak? Mereka mengatakan ya, kami menolak karena berita-berita tentang perkara-perkara akidah itu diriwayatkan melalui jalan yang sedikit. hanya satu orang sahabat, hanya dua orang sahabat, hanya tiga orang sahabat. Itulah yang mereka istilahkan dengan khabar ahad. Diistilahkan dengan khabar ahad. Jadi istilah khabar ahad ini munculnya dari Mu'tazilah. Munculnya dari mereka. Tapi sekarang kita akhirnya terpaksa mempelajari juga. Dalam kitab Mustalah kita belajar akhirnya. Ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Namanya berita sampai kepada kita ada yang melalui satu orang. Ada yang melalui dua orang. Ada yang melalui tiga orang. Ada yang melalui 10 orang, ada yang melalui 30 orang, itu memang kenyataan. Ya. Dan kita ahlus sunnah sebenarnya tidak mempermasalahkan. Intinya kalau riwayat itu sahih, ya, riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan walaupun dari satu orang sahabat, na'am, maka kita katakan hadis tadi sahih dan kita mengimaninya. Itu ahlus sunnah. Nah, adapun mereka orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan hadis ini ahad, maka kita tidak menerimanya. Thayyib. Demikian mereka menyampaikan alasan. Tetapi alasan mereka ini pun juga tidak konsisten, karena ternyata perkara-perkara yang mereka ingkari itu bukan diriwayatkan dengan berita-berita ahad saja. Bahkan berita-berita mutawatir. Seperti Al-Hawud, Telaga, itu mutawatir. Bukan hanya satu sahabat, banyak sahabat meriwayatkan tentang Hawud. Ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, lebih dari 30 sahabat meriwayatkan. Bukan ahad lagi. Ini berita yang mutawatir. Jadi intinya, orang-orang Mu'tazilah itu ya tidak mau menerima, itu saja. Karena tidak diterima oleh akal mereka. Adapun mereka mengatakan ini berita ahad, ini berita tidak mutawatir, itu hanya untuk memoles seakan-akan ya mereka ilmiah, seakan-akan mereka memiliki sisi ilmiah. Walhamdulillah para ulama kita ya menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana kita sebagai seorang muslim di dalam menerima berita-berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Kita ulangi lagi halaman 11. Wasahihu, dan yang benar, anna akhbarul ahad as-sahihah, dan yang benar berita-berita ahad, berita yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang sahih, tufidul ilmal yaqini, memberikan faedah ilmu yang yakin. Yakin itu berita, memberikan faedah ilmu. Wa qad dzakara ghairu wahidin min a'immatil Islam, disebutkan oleh para imam-imam muslimin dalam masalah ini seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal Hafidz Ibnu Hajar, wal Bulqini, was-Suyuti, wa Ibnu Katsir, dan yang lain. Anna akhbarul ahad tufidul ilmal yaqini, berita-berita ahad itu memberikan faedah ilmu yakin. Naam. Kemarin sudah kita sebutkan contoh, ya. Sampai kita sebutkan contoh, ya, dalam kehidupan kita. Ajudan bupati datang kepada kita seorang diri. Naam. Kita tahu dia siapa. Ya, semua faktor-faktornya mendukung, seragam yang dia pakai, seragam pegawai negeri. Ya, mobil yang dia pakai, platnya apa? Merah. Dia datang dengan membawa surat resmi, jam kerja dan seterusnya. Apa kita akan menolak? Ya. Berita dari dia, surat dari dia, perintah dari bupati, kabar dari bupati hanya beralasan karena dia seorang diri. Mohon maaf, Bapak seorang diri, saya tidak percaya. Paling tidak harus 50 orang ke sini datang membawa berita. Ya kalau diperlakukan seperti itu, naam, ya akan rusak berbagai macam urusan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Apalagi ini berita-berita Nabi yang kita yakin Allah akan menjaganya. Ya. Berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasul alaihi salatu wassalam itu betul-betul terjaga. Naam, bagaimana kita tidak percaya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, Ibnu Umar. Siapa yang tidak percaya dengan Ibnu Umar? Ibnu Umar diambil hadisnya oleh Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar, imam. Kemudian Nafi' diambil ilmunya oleh Imam Malik. Siapa yang tidak mengenal Imam Malik? Imam Malik diambil dari beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan. Imam Syafi'i diambil ilmunya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Antum lihat sanad ini. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Syafi'i. Syafi'i meriwayatkan dari Malik. Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kamu masih mengatakan ini berita tidak yakin. Subhanallah. Yang seperti ini tentunya adalah perkara yang tidak benar. Sehingga sekali lagi, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya berita-berita ahad yang diriwayatkan oleh ruwat as-siqat, rawi-rawi yang siqat, memberikan faedah mana? Ilmu yakin. Ilmu yakini. Naam. Taib. Halaman yang ke-12. Apalagi ikhwatil kiram, berita-berita itu ya diperkuat dengan perkara-perkara yang lain. Wa akhbarul ahad, dan berita-berita ahad itu, kata Syekh Rabi, qad tahtaffu bil qara'in. Terkadang dikitari, tahtaf, ada yang mengitari di sekitarnya, al-qara'in. Qara'in yakni indikasi-indikasi penguat. Ya. Jadi tambah kuat lagi. Ya. Kallati talaqqat hal ummah bil ilmi was-sidqi. Seperti ya, berita itu diterima oleh umat ini bil ilmi wat-tasdiq. Ya. Naam, dengan ilmu dan tasdik dan pembenaran. Nah. Seperti misalnya hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini umat semua sepakat Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling apa? Sahih. Walaupun satu orang yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, itu hanya satu orang sahabat saja yang meriwayatkan, Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab satu orang tabi'in dan seterusnya, sanadnya betul-betul ahad. Namun ternyata semua ulama memakai hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Dalam semua bab antum belajar kitabus sholat, mesti ada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Antum belajar babus siyam, kitabus siyam, ada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Antum belajar kitabul hajj, dipakai innamal a'malu binniyat. Sebelum bicara yang lain. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wabillahi taufiq. Antum buka kitab mada? Arba'in Nawawi. Hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, antum buka kitab apa? Umdatul Ahkam. Yang pertama juga innamal a'malu binniyat. Taib. Sahihul Bukhari pertama kali dibuka kitab beliau dengan innamal a'malu binniyat. Nah, wa kullu hadithin sahha wa lam yantaqidhu ahadun min a'immatil hadith. Demikian pula kalau ada hadis yang sahih dan tidak ada yang mengkritik. Hadis kok tidak ada yang mengkritik di kalangan para a'immah, imam-imam ahlul hadis, ini sudah merupakan ya indikator tambahan ya, penguat bahwasanya memang hadis ini adalah hadis yang ada yang memberikan faedah ilmu al-yaqini. Ini yang dinamakan dengan qara'in. Ya, qara'in. Fahum mutalaqqa bil qabuli tasdiqan wa amalan. Naam. Fa akhbarul ahad, sehingga kesimpulannya kata Syekh Rabi, sekali lagi perlu ditekankan, fa akhbarul ahad, berita-berita ahad itu tufidul ilmal yaqini, memberikan faedah ilmu dan memberikan faedah keyakinan. Naam. Taib. Wabillahi taufiq. Contoh ikhwan, hadis yang selalu disebutkan oleh para ulama sebagai misal dan kita mengikuti mereka di dalam memberikan contoh. Hadis yang terakhir dalam Sahihul Bukhari. Ya. Ketika Nabi mengatakan ya kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan apa? Lisan. Saqilatani fil mizan. Sangat berat di dalam timbangan, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah. Dua kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini hadis, ya, yang meriwayatkan hanya Abu Hurairah saja, seorang diri, tidak ada sahabat yang lain. Ahlus sunnah ketika membaca hadis ini, ya, menerimanya dengan qabul dan yakin, tidak ada ragu-ragu. Rawi-rawinya thiqah semuanya. Diperkuat hadis ini berada pada sahih apa? Bukhari dan sahih Muslim. Ini qarinah yang semakin memperkuat. Kemudian tidak ada ulama yang mencacati hadis ini. Ulama, ya, ahlinya memang. Tidak ada yang mencacati. Sehingga kita membaca hadis ini betul-betul yakin. Dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Yakin. Tidak ragu-ragu. Sehingga ketika kita mengamalkannya juga mengamalkan dengan yakin. Tidak ragu-ragu. Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Ini namanya orang yang ragu-ragu. Ya, ya palang apa, damal, nak. Ya, tidak benar seperti ini. Ya. Ya, itu orang yang ragu-ragu. Ya, ragu-ragu hujan atau tidak ya. Beda kalau sudah betul-betul hujan. Ya. Kalau betul-betul hujan, mesti apa namanya? Bawa payung. Tidak mungkin, apa namanya? Ya, bawa hujan lah. No, sudah hujan. Ya. Kalau orang masih mendung, masih ragu-ragu, kadang mau bawa, tidak. Tidak yakin, tidak pasti. Seorang mukmin tidak seperti itu. Ini hadis sahih. Maka mengamalkan dengan yakin, memperbanyak kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yakin. Yakin juga di sana ada mizan. Ada apa? Mizan. Dua kalimat ini akan ditimbang juga nanti di mizan. Timbangan amalan. Yakin. Dan juga meyakini Allah memiliki sifat mahabbah. Yuhib. Ya. Ada amalan yang Allah cintai. Di antaranya zikir ini. Habibatani ilar rahman. Sangat dicintai oleh ar-rahman. Juga yakin seyakin-yakinnya ar-rahman adalah nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau pakai modelnya orang-orang siapa? Mu'tazilah. Ya, khobar ahad itu tidak memberikan faedah ilmu, tetapi memberikan faedah dhon, ya, dhon, persangkaan. Ya. Apa mau dikatakan? Ya, mungkin nama Allah adalah Ar-Rahman. Baik. Ya, mungkin bisa jadi amalan ini memang amalan yang berat timbangannya. Ya, mungkin ada timbangan, ada kemungkinan tidak ada apa? Timbangan. Mau seperti itu. Ya. Kalau mau ngamalkan ya silahkan, kalau memang ingin punya harapan amalan. Kalau tidak ya, ya memang ini tidak meyakinkan beritanya. Ini kalau mengikuti jalannya orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Yeah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah ditekankan sekali oleh Syekh Rabi bin Hadi. Ini prinsip ikhwan. Kalau sampai ini orang melenceng, ya, yeah, orang tidak punya kaidah yang benar dalam masalah ini, bisa jadi sekian banyak hadis dia ragukan. Sekian banyak berita dia tolak. Ya. Makanya para ulama demikian kuat di dalam membela al-haq. Dan demikian semangat di dalam membantah kaedah-kaedah batilah. Ya. Ini bukan masalah yang remeh kaedah ini. Akhbarul ahad, berita-berita ahad, tufidu memberikan faedah apa? Al-ilm, ya, al-yaqini. Maksudnya berita ahad yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang apa? Siqat. Ya, oleh rawi-rawi yang siqah. Hafalannya kuat, agamanya baik, terpercaya. Itu yang dimaksud dengan khabar ahad yang memberikan faedah apa? Ilmu yaqini. Nah, kalau khabar ahad yang meriwayatkan pendusta, pendusta, pendusta ya, itu namanya hadis maudhu'. Ya. Yang sedang kita bahas adalah hadis-hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqat. Nah, kata Syekh Rabi selanjutnya, akhbarul ahad as-sahiha allati lam yakhtalif fiha a'immatun naqdi wa innama talaqawha bilqabuli wat tasdiq sawa'un fi sahihain au kharijihima fayajibu tasdiqur rasul fiha wal imanu bima tadammanathu min aqaid wa ahkam wa wa'din wa wa'idin wa mashakala dhalik. Oleh karena itu ikhwatil kiram, berita-berita ahad Berita-berita yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, atau dua orang sahabat, atau tiga orang sahabat, dan tidak mencapai banyak sahabat. Selama berita itu sahihah, sahihah yakni diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, sanadnya bersambung. Allati lam yakhtalif fiha a'immatun naqdi, di mana imam-imam ahlul hadis tidak berselisih tentang kesahihan hadis itu. Wa innama talaqqauha bil qabul, namun para ulama semuanya sepakat untuk menerima hadis ini dan membenarkan hadis ini sama saja. Apakah hadis itu fi sahihain, ada di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, au kharijihima, atau di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan yang lainnya. Ya, kalau ada berita yang seperti ini, beritanya ahad, sahih dan para ulama menerimanya, fayajibu, maka wajib bagi kita tasdiqur rasul fiha, membenarkan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam. Wal iman, dan mengimani bima yatadhammanuhu, bima tadhammanathu, dan meyakini apa yang dikandung oleh hadis tadi. Kalau berisi akidah, kita yakini akidah tadi. Kalau berisi ahkam, hukum, juga kita amalkan hukum itu. Kalau berisi janji, kita yakini janji Allah itu. Kalau berisi ancaman, ya kita yakini ancaman yang ada pada hadis itu. Wa ma syakala dzalika, dan yang semisal dengan itu, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, taib, insyaAllah wadih, jelas di sini, ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah. Faham tidak, Mas? Insyaallah faham ya. Baik. Lah antum faham? Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan, ikhwah. Syekh Rabi sekali lagi beliau membantah orang-orang yang memiliki kaidah yang batil. Nah. Kaidah itu ibarat cetakan. Kalau cetakannya sudah salah, ya keluarnya akan selalu apa? Salah. Kan demikian. Ya. Nah, cetakan apa saja, kalau sudah salah, ya seperti itu terus. Maka kaidah itu harus betul-betul dibangun di atas kaidah yang benar. Nah. Baik. Maka berbahaya orang-orang yang memiliki kawaid, kaidah-kaidah yang batil. Nah. Orang punya kaidah yang batil, ya, kaidah itu akan mencetak kebatilan-kebatilan. Sehingga di sini Syekh Rabi mengatakan, wa qatalallahu ahlad dalal. Semoga Allah memerangi orang-orang yang sesat, yang mereka punya kaidah-kaidah yang batil. Wa qad in khada'a bihim. Sungguh telah tertipu dengan mereka itu, orang-orang yang punya kaidah yang batil. Ya'ni man in khada'a mimman lam ya'rif maghzal mu'tazilah. Banyak orang-orang yang tertipu, yang mereka tidak mengenal maghzal mu'tazilah. Makarnya mu'tazilah. Tidak ngerti maksudnya mu'tazilah membuat kaidah ini. Mu'tazilah itu seakan-akan ilmiah. Berita itu ada dua macam. Berita ahad dan berita apa? Mutawatir. Kan ilmiah. Memang nyatanya demikian. Berita itu ada yang ahad, ada yang mutawatir. Nyatanya seperti itu memang. Tapi tidak sadar apa yang dimaksud dengan mu'tazilah itu. Dengan ucapan berita ahad itu memberikan faedah dhon, persangkaan, bukan yakin. Tidak memberikan faedah ilmu. La yufidul ilm. Taib. Tidak memberikan faedah ilmu. Nah. Taib. Sehingga mereka banyak menipu orang-orang yang tertipu, yang tidak memahami maksud mu'tazilah. Min hadihil firyah, dari kedustaan ini. Wahia, apa itu? Kaedah mereka, anna akhbarul ahad tufidu dhon. Berita ahad itu memberikan faedah dhon. Dhon itu persangkaan. Dhon. Lewat depan rumah orang, ini rumahnya fulan, ya kayaknya iya, tapi kayaknya juga tidak. Kayaknya sih iya. Sama dengan kayaknya bukan, itu sama ikhwan. Tidak yakin namanya. Taib. Von, persangkaan. Nah. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Waqad dhakara Ibnu Hazm rahimahullah wa ghairuhu. Ka Ibnu Al-Qayyim was-Sanani, Ibnu Hazm dan yang lainnya seperti Ibnu Al-Qayyim, As-Sanani, Al-Yamani, Sahibu Subul Salam, ya, mengatakan anna akhbarul ahad. Penting ini, ikhwan. Penting untuk diberi tanda di sini. Imam Ibnu Hazm, Ibnu Al-Qayyim, kemudian Sanani dan yang lain, ya, mengatakan bahwasanya akhbarul ahad, berita-berita ahad itu ajma'a ala qabuliha, telah disepakati untuk diterima berita-berita itu. Siapa yang menyepakati untuk menerimanya? As-sohabah, para sahabat menerima. Sahabat itu tidak pilih-pilih. Kalau ada berita, walaupun satu, langsung dilaksanakan. Coba antum lihat, ikhwan, ketika para sahabat sedang sholat menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, ketika itu sholat dilakukan di mana? Di Masjid Quba. Sedang sholat subuh, tiba-tiba datang seorang sahabat lewat di masjid tadi, kan sudah tahu beliau ini, sahabat ini tahu bahwasanya Ka'bah sudah apa? Dijadikan kiblat. Kiblatnya sudah berubah. Dari Baitul Maqdis, Syam, kemana? Ke Ka'bah. Kalau dulu ahli Madinah, di awal-awal hijrah, sholatnya menghadap utara. Karena Syam di utara. Namun 6 bulan kemudian kurang lebih, ya, Allah menurunkan perintah menghapus hukum awal dan memerintahkan untuk sholat menghadap apa? Ka'bah, yaitu di selatan. Jarak antara Masjid Nabawi dan Masjid Quba jauh. Ya. Jauh perjalanan itu namanya. Ya, orang jalan kaki sekitar 1 jam. Ya. Jalan kaki biasa 1 jam. Ya. Sehingga wajar ketika ini sudah tahu, ini belum. Nah, ketika sedang sholat subuh atau sholat yang lain, saya lupa, ya, tiba-tiba ada orang lewat, sahabat lewat, kemudian menyampaikan, ya, dengan suara keras bahwasanya kiblat sudah dirubah. Nah, yang menyampaikan berita berapa orang ini, ikhwan? 1 orang. Wa kanu fis shalah, dan mereka di tengah sholat, ikhwan. Di tengah sholat ada berita, dan mereka yakin ini berita sahabat. Sahabat tidak mungkin berdusta, ya. Oh, bahaya, ikhwan, berdusta. Rasul masih hidup, wahyu masih turun. Ya, tidak mungkin orang berdusta. Berita 1 orang ini langsung diamalkan. Mereka di tengah-tengah sholat langsung berbalik 180 derajat. Karena tadinya menghadap ke arah utara, berubah menjadi menghadap apa? Ke arah selatan. Imamnya seperti itu, makmumnya juga demikian. Ya, berputar. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ya, mungkin hampir sama juga. Nah, jadi ada faedah penting kalau kita sedang sholat menghadap ke arah yang salah misal. Nah, masuk masjid, kota roh dari sini kan. Nah, itu ada tembok langsung hadap sana. Hadap timur. Ya. Tapi orang bisa jadi salah. Lagi sholat tiba-tiba ada seorang yang mengingatkan, Mas, jenengan menghadapnya ngetan. Ya, salah itu, hadap kulon. Perlu membatalkan atau tidak perlu, ya, Mas? Tidak perlu batalkan. Baik. Kalau memang langsung. Nah. Biasanya percaya atau tidak? Percaya tidak kira-kira? Biasanya percaya. Ya. Percaya biasanya. Nah. Wabillahi taufiq. Orang namanya orang ya kan. Bisa salah. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dia sudah berusaha untuk menghadap ke arah kiblat, namun entah kenapa dia mungkin salah, ya, kemudian di tengah-tengah sholat, ya, dia teringat atau dikasih tahu, maka dia langsung apa namanya, ya, melaksanakan. Biasanya tidak berpikir, ah, ini berita 1 orang, ya. Nunggu nanti kalau sudah ada 5 orang mengingatkan saya, mau seperti itu, ya. Sementara yang mengingatkan ini betul-betul orang yang terpercaya, dia yakin ini, maka dia amalkan. Diamalkan. Wabillahi taufiq. Kembali kepada ucapan siapa? Ibnu Hazm, ya, Ibnu Qayyim As-Sanani. Ini penting, ikhwan. Faedah penting ini jangan sampai antum apa namanya? Antum lewatkan. Beliau-beliau ini mengatakan bahwasanya para sahabat bersepakat kalau ada berita ahad diterima. Bukan hanya sahabat, tabi'un, para tabi'in. Ya. Wasara 'ala dzalika a'immatul huda. Dan berjalan di atas kaedah ini a'immatul huda, imam-imam kita ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sehingga pegang baik-baik itu. Ucapan Ibnul Qayyim, ucapan Sun'ani, ya, dan yang lain. Sudah kita baca juga tadi, siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Hajar, ya, Al-Bulqini, Suyuti, Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwasanya khabar ahad yufidu madha? Al-ilm al-yaqini. Ini semuanya a'immah, para ulama. Ma'asyur al-muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Ini Syekh Rabi yuqa'id. Mengingatkan kaidah penting ini. Sebagai pengantar untuk membantah nanti subhat, ya, orang yang dikatakan Abul Fitan, yaitu Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, yang sekarang menjadi tokoh yang dielu-elukan oleh, ya, orang-orang apa namanya, sururiyun, ya, rojaiyun, ya, taib, dan yang lainnya, ya, termasuk juga bersama Ibrahim Ruhaili, ya, dan yang lain. Nah, bermesra-mesra dengan ini orang ini, Abul Fitan, Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, nanti akan sampai ke situ, akan disebutkan oleh Syekh Rabi. Tapi antum ingat baik-baik ini kaidah adalah kaidah yang memang betul-betul berjalan di atasnya siapa tadi? Para sahabat, para tabi'in, dan a'immatul huda. Semuanya bersepakat menerima berita ahad. Walaupun satu orang diterima. Walaupun satu orang diterima, subhanallah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Selama orang tadi adil. Coba kita tambah satu contoh. Antum tahu siapa sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari. Ini sahabat yang pernah ketemu dengan siapa? Dajjal. Ketemu Dajjal. Sahabat yang lain, Abu Bakar belum pernah ketemu. Umar belum pernah ketemu. Utsman belum pernah ketemu. Sahabat-sahabat yang senior. Tapi ini ketemu pernah. Siapa? Tamim Ad-Dari. Tapi ketemunya dalam keadaan dulu masih Nasoro. Dia bersama dengan orang-orang dari Bani Lahm naik perahu. Entah di mana terombang-ambing seperti itu, ya, terdampar di sebuah jazirah. Terdampar. Gimana rasanya terdampar di tempat yang tidak dikenal? Luar biasa. Pernah belum, Mas? Belum, ya, mudah-mudahan tidak pernah, ya. Berat juga kalau seorang terdampar di tempat yang tidak dikenal, ya. Terdampar di situ, ya, kemudian begitu turun, ya, melihat ada makhluk yang tidak diketahui kubulnya dan duburnya, depannya belakangnya tidak tahu, rambutnya itu terurai, ya. Nah, kemudian dia mengatakan sesuatu, menunjukkan ke sebuah tempat, akhirnya Tamim Ad-Dari menuju tempat tadi, masuk ke dalamnya, ternyata ada sosok yang sangat besar. Belum pernah melihat orang sebesar itu. Dibelenggu, dirantai. Kemudian bertanya-tanya tentang macam-macam pertanyaan. Bertanya tentang Madinah, bertanya tentang pohon-pohon kormanya, bertanya tentang Buhairah, ya, tentang Danau Tobariyah, macam-macam bertanya tentang. Yang itu nanti menjadi sebab Tamim Ad-Dari mencari tempat Nabi alaihi salatu wassalam. Asyahid pergi, ini Tamim Ad-Dari melihat pemandangan yang menakutkan seperti itu, pergi, ya, dan Allah mudahkan, ya, kembali ke tempat yang apa namanya, kemudian mendarat ke tempat yang dikenal lagi dan mencari apa namanya Madinah, ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, fa aslam, kemudian masuk apa? Islam. Kemudian menceritakan kepada Nabi. Seorang diri dia menceritakan itu berita. Seorang diri. Taib. Namun dia seorang yang adil. Walaupun berita itu dia dapatkan dikala dia kufur. kemudian menjadi seorang sahabat, berita itu disampaikan, kemudian Nabi memanggil para sahabat untuk mendengar kisahnya siapa? Tamim Ad-Dari, dan dikatakan itu Dajjal. Yang jelas, Tamim Ad-Dari tidak tahu kalau itu Dajjal, kecuali setelah Nabi memberi apa? Tahu. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Nah, berita satu orang ini, Tamim Ad-Dari. Makanya kalau kemudian ya orang mengatakan, kalau satu sahabat saya masih belum yakin, ini betul-betul menyedihkan. Kaidah yang parah yang seperti ini. Baik, hati-hati dengan kaidah-kaidah yang tidak benar. Bahkan kata Syekh Rabi, kalau kita lihat sejarah tarikh Islam, itu kelompok-kelompok sesat di awal-awal Islam, mereka masih menerima berita ahad. Saya ulangi lagi, orang-orang Khawarij dulu, awal-awal Khawarij, orang Khawarij zaman dulu lebih baik daripada Khawarij zaman sekarang. Nah, Khawarij zaman dulu itu apa? Rajin sholat, rajin ibadah, yudhir menampakkan sholah, kesolehan. Dan mereka tidak pernah berdusta, karena mereka menganggap dusta adalah dosa apa? Besar. Kalau mereka sampai berdusta, mereka kafir. Yani orang Mu'tazilah dulu lebih baik. Kita tidak memuji Mu'tazilah, tidak. Afan. Tidak memuji apa? Khawarij. Tidak memuji Khawarij. Nah, sampai saking banyaknya ibadah, sahabat merasa remeh ibadah mereka, ya atau tidak? Rasul yang mengatakan, tahkiruna sholatakum ila sholatihim. Kalian menganggap sholat kalian, wahai sahabat, ya, rendah sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya sholat orang-orang Khawarij. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Kalian menganggap rendah kiro'ah kalian jika dibandingkan dengan kiro'ahnya siapa? Khawarij. Menampakkan sholah. Ya, menampakkan kesolehan. Ya. Sehingga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang ke tengah-tengah orang Khawarij, beliau pun heran, takjub. Takjub. Orang-orang ini rajin sholat. Orang-orang ini rajin ibadah. Orang-orang ini tampak pucat karena berpuasa, sholat malam. Luar biasa. Nah mereka, orang-orang sesat zaman dulu, mereka masih menerima berita-berita ahad. Coba perhatikan di sini. Kata Syekh Rabi, hatta al-firaqa ad-dallah, bahkan kelompok-kelompok sesat, fi bidayati amriha, di awal kali dulu mereka muncul kesesatan di tengah mereka, kanat tatalaqqa akhbarul ahad. Mereka menerima berita ahad. Mereka menerima berita ahad. Ya. Coba antum lihat Ibnu Abbas datang ke tengah-tengah Khawarij, berapa orang Ibnu Abbas? Satu orang. Ya. Melakukan nikos. Ya. Mematahkan hujah-hujah orang-orang Khawarij, ribuan Khawarij tobat, menerima berita siapa? Ibnu Abbas. Berarti mereka masih menerima khabar apa? Ahad. Tidak terkontaminasi dalam bab ini. Mereka pun selamat. Karena kaedahnya masih benar. Ya, alhamdulillah mereka masih punya kaedah benar. Ya. Ini anak pamannya Rasul, Ibnu Abbas. Ini sahabat. Dan tidak mungkin dia berdusta. Ya. Kalau seandainya punya kaidah, tapi kan baru satu orang, bisa sesat lagi. Namun mereka tidak. Walaupun satu, tapi ini orang yang terpercaya, dan betul-betul hujah bisa disampaikan oleh Ibnu Abbas, maka sekian ribu orang-orang Khawarij bertaubat kepada Allah, dan ikut kembali jalannya para sahabat. Masih tersisa beberapa ribu, yang kemudian diberangus, diperangi, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sampai habis, dan tidak ada lagi ketika itu Khawarij. Sudah tidak ada lagi Khawarij dengan nama Khawarij. Namun pemikirannya masih apa? Terus. Ada yang lolos, ada yang lepas. Itulah yang nanti kemudian membuat makar untuk membunuh siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian yang lain. Ya. Itu beberapa orang yang lolos, lepas dalam apa namanya peperangan yang ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Intinya, Syekh Rabi sampai mengingatkan, Bahkan kelompok-kelompok sesat dulu, di awal-awal mereka muncul kesesatan, mereka masih menerima berita-berita apa? Ahad. Nah, wa tasdiq, mereka membenarkan. Wa ta'taqidu annaha tufidul ilma. Dan mereka masih menerima berita ahad itu mengandung faedah ilmu. Ya. Namun kemudian subhanallah syaitan, ya. Waswas syaitan, khutuwat syaitan, ya, syaitan itu bertahap, ya. Hatta ikhtara'atil mu'tazilah, sampai datang kelompok mu'tazilah membuat kebid'ahan ini, hadihil bid'ah al-khabithah. Bid'ah ini dibuat oleh orang-orang mu'tazilah yang mengatakan khabar ahad, berita ahad itu yufidu mada? Yufidu dhon. Berita ahad itu memberikan faedah apa? Dhon, persangkaan. Tidak memberikan faedah apa? Keyakinan. Naam. Fataba'ahum man taba'ahum min firaqid dhalal. Maka kemudian kelompok-kelompok yang sesat yang lain ikut kesesatan mu'tazilah. Ya, orang Khawarij pun akhirnya seperti Mu'tazilah. Ya, yang di awalnya mereka lebih bagus, ya, akhirnya semuanya menjadi lebih jelek. Ibadahnya juga jelek, kaidahnya juga tidak benar, ya. Dan yang tetap kokoh di atas kaidah ini hanya Ahlus Sunnah wa Sabata Ahlus Sunnah ala dzalik, dan Ahlus Sunnah tetap kokoh di atas ini. Yaitu kokoh di atas kaidah menerima berita-berita ahad yang sahih dan menjadikan itu sebagai pegangan, ya, thayyib untuk mereka hidup. Nah, alhamdulillah ikhwan, ini nikmat yang besar. Lah sekarang kalau orang membaca hadis Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah. Kemudian setelah itu, datang sunnah. Dia pilah-pilah. Oh, ini satu orang sahabat, tidak saya pakai. Ini masih dua orang sahabat, mohon maaf, dipinggirkan dulu. Ini berapa orang sahabat? Tiga orang sahabat. Oh, saya masih ragu-ragu. Lah kalau demikian, berarti akhirnya tidak melaksanakan apa? Hadis ini. Sekian banyak hadis akan ditolak. Karena dia hanya memilih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 30 orang sahabat, 25 orang sahabat. Ya kalau seperti itu akan berarti meninggalkan sunnah. Ya. A'udzubillahi minal khudlan. Qala al-Imam Rabi' ibn Hadi, berkata Imam Rabi' ibn Hadi, fa ahlul hadis, maka ahlul hadis qatibatan seluruhnya tanpa kecuali, tidak ada khilaf. Kama yaqulu Syekhul Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa, ya. Taib yaqulun, ahlus sunnah mengatakan inna akhbarul ahad, sesungguhnya berita-berita ahad al-mutalaqqah bil qabul. Al-mutalaqqah bil qabul, yang diterima, ya, yang rawi-rawinya itu siqat. Ini kita berbicara berita ahad yang rawinya siqat, ikhwan. Ya. Kalau berita ahad yang rawinya tidak siqat, ya ini lain pembicaraan. Ya. Berita ahad yang rawi-rawinya siqat, ya, dan sepakat bil qabul untuk diterima, tufidul ilma, memberikan apa? Faedah apa? Ilmu. Penting ini, ikhwan. Ahlus sunnah qatibatan. Ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan ahlul dolal atau ahlul bidah? Kata Syekhul Islam, di antara orang-orang yang menyimpang masih ada yang berpegang dengan kaidah ini. Di antaranya Asy'ariyah di awal-awal dulu. Wa katsirun min a'immatil Asy'ariyah yaquluna dzalik. Ya. Banyak di antara imam-imam Asy'ariyah yang mengikuti Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya. Asy'ariyah yaquluna bidzalik. Ya. Mereka masih lurus dalam masalah ini. Ya. Bahkan Syekh Rabi tadi mengatakan dulu awal-awal orang-orang sesat masih memegang apa? Kaidah ini. Nah, ini bukan pujian kepada ahlul bidah, tidak. Tetapi sedang menceritakan hakikat. Bahwasanya di antara mereka masih ada yang berpegang dengan apa? Berpegang dengan kaidah ini. Wa hatta ba'dhu ru'usil i'tizal yaquluna bidzalik. Bahkan sampai sebagian pemimpin-pemimpin Mu'tazilah masih ada yang berpegang dengan khabar ahad. Memberikan faedah apa? Ilmu. Tapi kemudian sekali lagi kebanyakan ahlu dolal ya sesat sudah. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Naam. Sampai di sini bisa difahami, Pak? Baik. Oleh karena itu, baik, sekarang dimasukkan atau mulai membantah sekarang. Syekh Rabi mulai membantah beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang di zaman ini. Faman yakul, maka kalau ada orang yang mengatakan jumhur ahli sunnah, mayoritas ahlu sunnah, jumhur al-ulama, mayoritas ulama mengatakan berita ahad memberikan faidah dhon, persangkaan. Fahadha ghalatun kabir, ini kesalahan yang besar. Ucapan ini masih salah, ikhwan. Kalau ada yang mengatakan mayoritas ulama ahlu sunnah mengatakan ya hadis ahad memberikan faedah dhon, persangkaan. Ini salah besar. Yang benar, ahlu sunnah semuanya, para sahabat, para tabi'in mengatakan bahwasanya khabar ahad memberikan faedah apa? Ilmu. Dan diterima. Adapun kalau ada yang mengatakan, oh ini kan pendapat jumhur. Jumhur ahlu sunnah mengatakan khabar ahad memberikan faedah dhon, persangkaan. Kalau masih satu orang sahabat, ini masih persangkaan, bukan ilmu yakin. Fahadha ghalatun kabir. Ini ya adalah kesalahan yang besar. Wa mughalatah. Ya. Yani upaya untuk menyesatkan orang dan menjatuhkan kepada kesalahan. Wa hadhihi minal fitnah. Dan ini di antara fitnah. Ingat baik-baik. Ya. Kaedah ini, kaedah Mu'tazilah ini di antara fitnah allati usirat, di antara fitnah yang dihembuskan sekencang-kencangnya setelah wafatnya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin. Setelah tiga ulama besar ini wafat. Ya. Fitnah ini dihembuskan luar biasa. Dan ketika para ulama ini masih hidup, tidak muncul fitnah itu. Tidak berani mereka menampakkan apa? Ya, menampakkan racunnya. Karena kalau mereka sampai menampakkan racun, langsung dibantah oleh Syekh bin Baz, mati dia. Nah, habis dia. Ya. Nah, Syekh Rabi faham dengan tarikh. Ya. Ketika Syekh bin Baz masih hidup, ketika Syekh Al-Albani masih hidup, ulama ahlul hadis semuanya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Dan Syekh Rabi juga imam. Ya. Baik. Syekh Shalih Ibn Fauzan kadzalik min a'immati ahli sunnah. Ya. Tetapi beliau ya, mengingat betul keberadaan ketiga ulama ini. Yang meninggal di waktu yang bersamaan kurang lebih. Tidak jauh. Nah, tidak jauh selisih waktunya. Sehingga musibah menimpa umat ini. Musibah menimpa umat ini dengan diwafatkannya para ulama. Nah. Taib. Wa man asarahu minal ulama kulluhum ala anna akhbarul ahad tufidul ilm. Naam. Sekarang kita diberi faedah lagi oleh Syekh Rabi bahwasanya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang sezaman dengan mereka kulluhum, semua mereka itu bisa dibuktikan dalam ucapan-ucapan mereka, kulluhum semuanya meyakini bahwasanya akhbarul ahad, berita-berita apa? Ahad tufidu, memberikan faedah apa? Al-ilm. Ilmu. Nah, ilmu itu sesuatu yang yakin. Ini rumahnya Pak Ahmad? Iya. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Ini namanya ilmu. Sehingga orang masuk ke situ mantep. Dodok-dodok assalamualaikum Pak Ahmad wonten. Ya, kan, ya. Karena yakin itu adalah apa? Rumahnya Pak Ahmad. Tapi kalau ya orang yang nganter kita, ini rumahnya Pak Ahmad? Kayaknya iya sih. Tapi kok ijo ya rumahnya? Dulu kayaknya warnanya semu kuning. Wah, mumet lagi ini kan yang diantar. Ya. Loh, terus gimana? Tapi ya dulu perasaan di sini. Ya. Ya sudah saya tak ke sana ya. Ya monggo Pak, tapi ada kemungkinan yang depannya ini loh Pak. Nah kalau seperti ini gimana? Nah, apakah berani kira-kira? Assalamualaikum Pak Ahmad. Nah, kan tidak berani. Masih apa? Masih sangka. Nah, baik. Ini bedanya ilmu dengan dhon. Baik. Jadi sekali lagi Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin dan para ulama berpegang dengan kaidah ini bahwasanya ilmu atau apa khabar ahad memberikan faedah apa? Ilmu. Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang kita simpulkan dulu ikhwan, ya. Para sahabat, para tabi'in, apa keyakinan mereka tentang berita ahad? Al-qabul, ya. Menerima, mengamalkan. Artinya mereka meyakini berita ahad adalah memberikan faedah apa? Ilmu. Ini faedah penting. Kemudian, kelompok-kelompok sesat di awal-awal apa? Islam, tarikh Islam. Ya. Mereka masih berada pada kaidah yang benar. Sehingga sebagian mereka diselamatkan oleh Allah karena berpegang dengan kaidah itu. Seperti tadi orang-orang apa? Khawarij. Selamat. Ketika datang Ibnu Abbas seorang diri, diterima beritanya. Alhamdulillah. Nah. Kemudian berikutnya ikhwan. Setelah itu muncul fitnah Mu'tazilah. Membuat kaidah. Akhirnya tertipulah orang-orang yang tertipu. Kelompok-kelompok sesat akhirnya ikut apa? Mu'tazilah. Tetapi itu pun kata Syekh Rabi, masih ada di antara a'immah mereka, a'immah ahlul dolal, ahlul bidah yang masih berpegang pada kaidah ini. Seperti kebanyakan ulama Asy'ariyah tadi disebutkan, ba'du ru'usil i'tizal, ya juga demikian. Ya. Faedah yang lain yang beliau sebutkan, ya, bahwasanya para ulama kita, ya, yang sudah disebutkan ada Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, ya, As-Sun'ani, Al-Bulqini, Suyuti, semuanya ini semua mengatakan khabar ahad memberikan faedah apa? Ilmu, yakin. Terus sampai imam-imam kita yang sezaman dengan kita, mu'asirin yang sudah wafat. Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, kemudian siapa tadi sebutkan? Syekh Al-Albani rahimahullah, kadzalika Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan ulama yang sezaman dengan mereka. Tidak disebutkan, beliau hanya mengatakan waman asarahum minal ulama. Ya, semuanya mengatakan berita-berita ahad itu memberikan faedah apa? Ilmu. Nah, taib. Dan kemudian muncul fitnah. Sebenarnya fitnah ini sudah ada pada zaman orang-orang Mu'tazilah. Namun dihembuskan lagi. Sekarang dihembuskan lagi. Taib. Terutama setelah wafatnya siapa? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Dan insyaallah taala kita akan sebutkan fitnah tersebut. Nah, maghrib jam 6.04 ya. Mungkin kita persiapan dulu. Nah, baru nanti kita akan baca ya di antara fitnah yang terjadi ya di saat setelah wafatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin.